Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu masih membahas tentang kisah Nabi Nuh, yang Nabi Nuh memberikan targhib berupa hasungan janji Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka mau menerima dakwahnya Nabi Nuh dengan konsekuensi meninggalkan kesyirikan yang ada di kaumnya dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Nuh berdakwah hanya menuntut mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan firman-Nya di awal-awal ayat di awal-awal surat di ayat yang ketiga, "Ani'budullaha wattaquhu wa atiyun." Ya qaumi inni lakum nadhirum mubin, wahai kaumku sungguhnya aku ini adalah peringatan. Ya. Pengingat buat kalian, nadhir itu pemberi peringatan. Mubin yang sangat jelas. Ada bukti. Ani'budullah, yang mana peringatanku adalah saya ini memerintahkan kalian untuk beribadah hanya kepada Allah. Wattaku, dan bertakwalah kalian. Wa'ati'un, dan taatlah kepadaku. Yaghfir lakum min dunubikum, Allah akan ampuni kalian dari dosa-dosa kalian. Wa yu'akhirkum ila ajalin musamma, dan dia Allah SWT akan menangguhkan, memanjangkan umur kalian sampai waktu yang ditentukan. Ya, dengan itu kenikmatan yang akan mereka dapatkan, umur mereka akan tambah panjang. Akan panjang umur. Namun tidak selamanya, ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Di antaranya, kita langsung ke ayat yang ke-10. Fakultustaghfiru innahu kana, pastu fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, aku katakan, permintakan minta ampunlah kepada Allah, istighfarlah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Tatkala kita mau menyerahkan diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah, istighfar, bertobat kepadanya, Allah akan utus. Allah akan utus langit penuh dengan keberkahan, midroro, yaitu hujan. Wa yumditkum bi amwal wa banin, Allah akan bentangkan bagi kalian, Allah akan lapangkan bagi kalian harta-harta, anak-anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannat, Allah akan jadikan bagi kalian penuh dengan kebun-kebun yang siap dipanen, subur, yaitu perkebunannya dimudahkan oleh Allah untuk mengurusnya. Wa ja'al lakum anhar, dan Allah memberikan irigasi berupa sungai-sungai yang melimpah. Kenikmatan. Kemudian kemarin disebutkan juga Allah mengingatkan tentang penciptaan manusia itu bertingkat-tingkat. Kemudian Allah mengingatkan juga bahwasanya Allah menjadikan langit itu bertingkat-tingkat, 7 lapis. Dan ada bulan, ada bintang di dalamnya. Dan Allah ambataku minal ardi nabata. Sampai ini baru kita akan jelaskan di kesempatan pagi ini. Wallahu ambataku minal ardi nabata. Dan Allah SWT yang menumbuhkan untuk kalian bumi ini nabata, tumbuh berangsur-angsur. Allah menumbuhkan pepohonan. Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan berangsur, dari mulai biji, ya, kemudian dia pecah, keluar, tunas, kemudian dia menjadi pohon yang muda, kemudian nanti menjadi pohon yang sudah siap untuk berbunga, berbuah, dan bisa dipanen. Itu berangsur-angsur, bukan terus sekali tanam langsung jadi, itu enggak. Rezeki Allah itu berupa seperti itu tadi, butuh waktu. Minimalnya tanam jagung 3 bulan, ya Pak ya. Apalagi sawah 3 bulan juga. Jadi harus nunggu, berangsur-angsur, enggak. Ya harus sabar jadi petani, ya. Ya. Jadi petani harus nyangkul dulu. Harus mupuk dulu, sebelum ditanami juga disemprot dulu biar enggak ada hama yang mengganggu lahan tersebut. Pokoknya itu adalah jerih payah yang dan Allah SWT menumbuhkan dengan izin Allah akan memudahkan tatkala kita beriman kepadanya. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Penjelasan As-Sa'di rahimahullah, wallahu ambatakum minal ardi nabata hina khalaqa aba'akum Adam wa antum fi sulbihi. Maksud dari wallahu ambatakum minal ardi nabata disebutkan di sini adalah tentang pertumbuhan manusia, ya. Yaitu Nabi Adam, wallahu ambatakum, kata beliau, hina khalaqa aba'akum, tatkala Allah SWT menciptakan bapak kalian Adam, wa antum fi sulbihi, dan kalian masih dalam keadaan di tulang sulbinya. Kalau Adam diciptakan dari tanah liat, kalau kita semua diciptakan dari tulang rusuk atau tulang apa? Sulbinya. Kalau Hawa itu diambil dari tulang rusuknya. Hayakumullah. Manusia percampuran antara sel telur dan air mani dari laki-laki dan perempuan. Hina khalaqa Adam wa antum fi sulbihi. Tsumma yu'idukum fiha. Kemudian Allah SWT mengembalikan ke dalamnya. Wa yukhrijukum, dan dia mengeluarkannya untuk kalian. Ikhraja. Di hari kebangkitan tadi. Manusia sebelumnya tidak ada. Tatkala Nabi Adam diciptakan, manusia belum ada, Nabi Adam belumnya keturunan, cikal bakal ya dari tulang sulbinya Nabi Adam. Kemudian tumbuhlah berbagai macam keturunan, ya, berbagai macam jenis ras, suku dan bangsa. Karena Nabi Adam juga diciptakan, disebutkan dalam kasih rahmat Allah, diambilkan dari tanah-tanah dari penjuru seluruh dunia. Jadi ada yang lempung warna hitam, ada yang warna putih, ada yang warna merah, dan lahirnya pun ada yang putih kayak orang Cina, ada yang hitam kayak orang Papua, Afrika, ada yang campuran putih dan hitam, sawo mateng kayak orang Jawa ini, orang Indonesia, ada yang macam-macam, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang mancung, ada yang pesek, ya. Dan Allah SWT menyatakan dalam surat apa? Al ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum apa itu surat apa? Hujurat, ya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum, wahai manusia, sungguhnya kami ciptakan kalian min dzakarin wa unsa. Ya, adalah dari laki-laki dan perempuan. Kami ciptakan kalian itu dari sumbernya laki-laki dan perempuan. Enggak ada laki-laki sama laki-laki jadi manusia, enggak. Di bayi enggak bisa. Itu menyalahi kodrat. Ya, atau perempuan sama perempuan bisa hamil, menyalahi kodrat. Enggak akan bisa secara biologis, ya. Min dzakarin wa unsa. Fitrahnya seperti ini, laki-laki pasangannya perempuan, ya. Itu ada kelainan kalau orang sampai seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ya, ada suku Romawi, ada suku Persia, ada suku Mongolia, ada suku Arab, ada suku Syam, ada suku Mesir. Jawa aja, masya Allah, sukunya banyak sekali. Ada Batak, Madura, apalagi Jawa, Ambon. Bahasanya beda-beda, cara berinteraksi pun berbeda-beda. Lita'arafu, agar saling mengenal. Kalau sama semua, ya kurang berasa. Coba kalau kita ketemu orang Arab, kan pengen tahu, wah asal dari mana ketemu ini. Lita'arafu, agar kita saling mengenal. Namun tujuan dari Allah menciptakan masing-masing kita itu berbeda-beda. Satu, ketakwaan. Dan Allah SWT menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi semuanya, siapa saja, dari suku mana, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi ya Allah tidak memandang warna kulit kita, Allah tidak memandang kegantengan kita, fisik kita, tapi Allah yang duru ila kulubikum wa amalikum, Allah melihat hati keimanan kita dan amal soleh kita. Wallahu ja'ala lakumul arda bisatah, Allah SWT menjadikan bumi untuk kalian hamparan. Allah itu menjadikan bumi itu terhampar luas, tenang, jinak. Coba kalau bumi ini sering berguncang, keluar gasnya, kemudian banyak kawah, banyak larvanya, banyak larva itu berapinya. Nah, tentunya manusia akan susah untuk bercocok tanam. Ya. Mau nanam di kawah si kidang misalnya, ya nggak tumbuh. Telur aja bisa mateng, ya kan? Mau nanam kacang, ya malah jadi kacang godok. Ya. Jadi kalau alhamdulillah buminya tenang, dipacel nggak bergerak, ya. Kita juga bisa memanfaatkan jadi rumah, bisa ditanami ijo-ijo, dilihat senang. Allah jadikan tol, dibuat jalan juga jalannya tenang, halus, enak. Perjalanan jadi nyaman, bisa tidur. Saking ngantuknya malah tabrakan. Sopir pada ngantuk, saking lurusnya Jakarta, Semarang, Surabaya, lurus itu. Dan alhamdulillah, kamu perhatikan fisiknya, paksa, akhirnya malah laka. Alhamdulillah. Jadi kita tetap berhati-hati. Walaupun sudah fasilitas, kita tetap berhati-hati, ngantuk, istirahat. Barakallah. Kata beliau, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As'ad dirahmallah, ay mabsutatan ma muhayyatan lintifa'i biha. Mabsutah, yaitu menjadikan bumi itu sebagai hamparan terbentang luas yang disiapkan agar kita itu bisa mengambil manfaat darinya. Oh, manfaat dari bumi itu bisa mengeluarkan tumbuhan yang berbagai macam jenis tumbuhan. Dan di dalamnya banyak jenis tambang. Tambang paling mahal emas, nanti nikel, nanti apa lagi timah, nanti apa lagi banyak lagi, ada minyaknya, ya, digali bisa buat bermanfaat kita semua. Kita duduk semua ini hasil tambang semua nih, keramik hasil tambang, semen hasil tambang, ya, baja ringan hasil tambang, semua kita nikmat, ya. Yang rusak siapa? Manusia. Yang gunakan siapa? Ya manusia, jangan salahkan, sama-sama manusia, ya. Jadi ya sudah, ini untuk manfaat kita juga semua. Dan memang bumi itu akan rusak, dan kita juga bukan tinggal di sini. Yang kita utamakan adalah amal soleh yang akan kita bawa di hari kiamat nanti. Amin. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan untuk kita menuntut ilmu, istiqomah, dan bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.